spesial buat sampean semuanya, buat para sahabat-sahabat kita, bareng Aurora, Ramayana, Simpatik, Willy, Sagita, Mas Gary Mahesa. Bye. kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru. Di sana tumpuan dan harapan. Benci tapi rindu jual mantul wajah dan senyummu sayang. Rindu tapi benci jual bila ingat kau sakiti hatiku. Antara benci dan rindu di sini dari panitia semuanya ya. Harus saya nyanyiin dan harus saya bawain. Salaman berapa kali kamu sudah? Manismu balas dengan undangan. Bareng-bareng ya. Lelah sudah begini jadinya. lagunya cukup lawas tapi asik. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Terima kasih. Raja-raja sayurnya spesial lagunya buat Anda. Mama. buat Monaca. Thank you.

kabeh.